Hello. Sejak kamu pergi menjauh, sudah tiada udara untuk diriku hembus. Denyut tanah di pun terbentur melumpuh dalam hening jiwa. Jika kamu tak percayakan ku, belakanlah dada dan kau intiplah di situ. Pasti akan jumpa kasih yang menyala meratap dirimu, karena kau satu-satunya cinta agung yang paling ku dambang. Tanpa thank you.